Mitra bisnis, meskipun beberapa pihak mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dikarenakan faktor krisis Eropa yang masih berlanjut, namun ekonom Faisal Basri berpendapat lain. Ia mengatakan, kondisi Eropa sudah bukan lagi faktor penyebab fluktuatifnya nilai tukar rupiah saat ini. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda, Pak? Eropa sudah 2 tahun bermasalah, jadi tidak relevan lagi kita bicara Eropa. Eropa pertumbuhannya tahun ini masih akan negatif. Saya awal minggu ini bertemu dengan CEO dari perusahaan Perancis ya, yang berbasis di Barcelona. Itu dia bilang, ya lupakanlah Eropa gitu. Makanya kami ekspansi banyak ke sini. Jadi Eropa sudah bukan pertanyaan lagi lah. Nah, variabelnya adalah tinggal Amerika dan Jepang ya. Amerika bisa dibilang tidak banyak perubahan berarti atau perbaikannya pun tidak cukup berarti. Jepang persoalan strukturalnya belum diaddress oleh pemerintahan Abe, Perdana Menteri Abe. Jadi saya tidak melihat dalam jangka menengah, katakanlah sampai akhir tahun ini, rupiah akan mengalami tekanan yang terus-menerus. Lalu apa dampak dari fluktuasi rupiah ini, Pak? Karena fluktuasinya relatif kecil, saya rasa tidak besar. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya kalau rupiah itu melemah. Eksportir senang. Karena dia dapat rupiah lebih banyak untuk dolar yang sama, tapi impor kan akan lebih mahal gitu. Tapi impor ini kan sebagian besar teradjust nanti dengan price, harganya gitu. Jadi saya tidak melihat terlalu serius gitu ya persoalan ini. Lebih pada psikologis gitu setelah menembus 10.000. Apa sih bedanya 9.999 dengan 10.001 gitu. Psikologis aja tapi dari segi magnitude kecil, lagi-lagi psikologinya. Dan sigapan BI untuk merespons ini dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat dari fluktuasi rupiah masih kecil sebetulnya ya. Jadi selama tahun 2013 ini nilai tukar rupiah itu hanya melemah sekitar 2%. Jadi mampu kok menjaga volatilitas ya. Ya karena diintervensi oleh BI terus gitu. Jadi kalau Anda lihat pergerakan rupiah itu gonjang-ganjingnya kecil. Fluktuasinya kecil, relatif kecil. Tapi lama-kelamaannya tidak sanggup karena cadangan devisanya kan turun. Bulan lalu turun sekitar 2 miliar US dollar kan, sehingga cadangan devisa kita sekarang sekitar 105. Bukan sekarang ya, akhir bulan lalu. Kalau sekarang mungkin udah turun lagi, karena kemarin intervensinya banyak. Jadi saya lihat BI mencoba untuk mendahului pasar. Gitu. Jadi pasar belum bereaksi, BI sudah naikkan BI rate. Ini perlu diapresiasi lah. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.